Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, serka puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan masih pembahasan tentang Jahmiyah halaman 75 yang dimulai dengan wal Jahmiyah tu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الشريف رحمه الله تعالى: وجهميتهم أتباع الجهم بن صفوان الراسبي، وقد اشتهروا بعقائد أربعة حديثة: العقيدة الأولى عقيدة نفس الفقير ورثها عنده المعتزلة، العقيدة الثانية عقيدة الجبر، قال إن العبد مجبور وليس له فعل، والفاعل هو الله، وأفعاله كلها إكراهية وورثها عنه الجبري. العقيدة الثالثة عقيدة الإرجاء، وهو القول بأن الأعمال مرجئة ومؤخرة، والإيمان مجرد معرفة بالقلب. العقيدة الرابعة القول بفناء الجنة والنار، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. يخبر الله تعالى أن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، بأنهم وصفوه تعالى بقولهم علوا كبيرا، بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن المقل بأن قالوا يد الله مغلولة، وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلفوه وابتغوه، فقال غلت إليهم ولعنوا بما قالوا اختلقوه ما yang mereka buat-buat dari khalaqo. Wa qad taqaddama anna ahlus sunnati yuthbituna al-asma wa sifatillahi 'azza wa jalla allati athbathaha fi nafsihi wa athbathaha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sawa'an waradat fi al-Qur'an al-Karim aw al-ahadithi an-nabawiyyah bi khilaf ahli al-dhalal min ahli al-bid'ah wal yahud wal nasara. Wa mimma yuthbituhu ahlus sunnati sifatal yadi lillah ta'ala wa qad dzakara al-mu'allif rahimahullah مثالا فقال مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وفيها إثبات اليد لله عز وجل. قوله ومثل والسماوات مطوية بيمينه، فيها إثبات اليمين لله عز وجل. قوله وما أشبه هذا من القرآن، قال الله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيها إثبات اليدين لله عز وجل. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيها إثبات للوجه. قوله والحديث كما في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وفي قوله وخط لك التوراة بيده إثبات صفة اليد. وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفيه إثبات صفات النزول لله عز وجل. وفي صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلحق الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وفيه اثبات صفه الضحك الى الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، نثبت صفات لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته كما وردت في الكتاب والسنه. قوله لا نزيد فيه ولا نفسره، يعني لا نفسره تفسير الجهميه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وقوله من غير تفسير اراد به تفسير الجهميه المعتله الذين ابتدعوا تفسير صفات بخلاف ما كان عليه الصحابه والتابعون من الاثبات. قوله نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، يعني لا نتجاوز القرآن والسنة فما جاء من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة نثبته ولا نزيد ولا نتجاوزهما، وهذا هو مذهب الأئمة. ولهذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله في سنن أقاويل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب ما جاء خلود أهل الجنة وأهل النار، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا، ما يذكر فيه أمر رؤية أن الناس يرون ربهم وذكرى القدم وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووقيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قال: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاره وذهب إليه. وطريقة السلف الصالح الاقتصار على ما جاء في الحديث. روى الأوزاعي عن الزهري ومكحول أنه قال: يمضوا الأحاديث على ما جاءت. وقال الأوزاعي ومالك والثوري وليث بن سعد وغيرهم من الأئمة: أم يبروا الأحاديث كما جاءت بوكيل. ومعنى أم يبروا الأحاديث يعني في الصفات كما هي عليه، نؤمن بمعناها وما دلت عليه مع عدم التعرض لها بالتحريف ولا بتأويل ولا بتكييف. ويقول الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدته: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله على عرشه وأرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون رب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. فهذه طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم. ولهذا روى الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب السير أن الحميدي قال: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. وهذا قد يفهم منه تكفير المعطلة، ويكون غزوهم يرد عليهم وتبيين باطلهم وكشف شبههم. قوله: ونقول الرحمن على العرش استوى، يعني اقرأوا أيها السني هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، فتثبت الاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته فتمرها كما جاءت. وقوله: ومن زعم غير هذا فهو معتل جهمي، فمن زعم على الله غير مستوى على عرشه فهو معتل جهمي، معتل من التعطيل، والتعطيل هو الخلو والفراغ. من قولهم: الدار معتلة إذا خلت عن سكانها. Harusnya alifnya di sebelah kan kaf ya, sukanihah. Qalibilu mu'attalah. idza lam yakun laha ra'i wa qawluhum lil mar'ati allati laysa fi yadiha huliyun mu'attala huliyun mu'attala fa yuqalu liman ankara wujuda allahi wa ja'ala hadhihi al makhluqati laysa laha khaliqun mu'attil wa yuqalu liman ankara al asma'a wa sifati mu'attil wal jami'u nisbatun ila al jami' bin safwana wa taqaddam. Jahmiyah, sekte Jahmiyah itu adalah pengikut Al-Jahm Ibnu Sufwan Ar-Rasibi. Nama saja Ar-Rasibi, dia akidahnya Rasib ya. Akidahnya Rasib, makanya sesat ya, karena akidahnya Rasib. Jadi Jahmiyah itu terkenal dengan empat akidah, empat keyakinan yang busuk, yang rusak ya. Jadi kalau mau dibilang poros kesesatan itu bisa, salah satu poros itu adalah Jahmiyah itu. Akidah yang pertama adalah akidah nafyus sifat, meniadakan sifat. Nah kemudian itu akidah itu diwarisi oleh siapa? Oleh kaum Mu'tazilah. Jadi hubungan antara Mu'tazilah dengan Jahmiyah adalah anak dengan bapak. Bapaknya Jahmiyah, anaknya Mu'tazilah dan lain-lain ya. Karena kalau anak itu tentu lebih banyak daripada bapak, kan enggak ada anaknya satu bapaknya banyak ya. Alhamdulillah ya. Tapi kalau anak bapak satu anak banyak itu sesuatu yang wajar. Jadi Mu'tazilah itu mewarisi meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari siapa? Dari Jahmiyah ya, dari aliran Jahmiyah. Kemudian akidah yang kedua yaitu akidatul jabri. Akidah adanya jabr, ketidakberdayaan, pemaksaan. Maksudnya bahwa hamba itu majbur, terpaksa ya. Terpaksa dalam melakukan sesuatu. Seperti antum sekarang kalau menurut akidah ini, antum ini terpaksa menulis, bukan keinginan sendiri. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan harus nulis, dinulis. Gitu ya. Ketawanya berusaha juga terpaksa ya. Subhanallah. Nah, semuanya majbur menurut akidah yang ini. Kenapa? Karena al-fa'il huwa Allah katanya. Karena yang melakukan itu Allah, kita tuh hanya ngikut saja, mirip wayang. Ya. Wayang dipaksa enggak? Dipaksa, ya. Mana ada wayang bisa bergerak sendiri? Emangnya Toy Story ya? Jadi semua hamba itu semua perbuatannya itu paksaan. Ittiroriyah, terpaksa semua. Ya. Dan kemudian akidah ini diwarisi oleh anak keduanya, yaitu akidah sekte Jabariyah yang mengatakan bahwa hamba itu tidak punya pilihan. Sehingga kalau tidak punya pilihan, ya tidak dosa, kata mereka. Ya. Nah kemudian dari itu ada lagi akidah sesatnya dari Jahmiyah itu akidatul irja. Nah itu diwarisi oleh siapa? Oleh Murji'ah, anak ketiganya. Ya. Banyak sekali anak dari Jahmiyah ini. Yaitu mengatakan bahwa amal-amal itu murji'atun. Artinya ditangguhkan, mu'akhartun diakhirkan. Ya. Sedangkan iman itu hanya sekedar pengetahuan dengan hati. Maksudnya diakhirkan apa? Bahwasanya dia tidak ikut-ikutan dalam iman. Ya. Iman di mana? Amal di mana? Itu murji'ah seperti itu. Jadi yang dihitung amal, kalau ada orang melakukan amal apapun ya tidak sama sekali tidak berpengaruh pada iman yang menurut mereka. Kenapa? Karena iman tidak sejajar, tidak dalam barisan iman buat mereka amal itu. Ya. Itu murji'ah. Kemudian akidah yang keempat, nah ini yang paling berbahaya, walaupun sama-sama bahayanya juga di atas, bahwa pendapat neraka dan surga itu atau surga dan neraka itu fana. Padahal akidah Ahlussunnah Jamaah mengatakan apa? Surga itu kekal. Sampai Masya Allah ya. Namanya kekal ya Masya Allah, kita tidak tahu ya. Nah itu empat akidah sesat yang kemudian diadopsi oleh kelompok-kelompok sesat lainnya yang nanti kemudian berkembang lagi. Mu'tazilah kan nanti berkembang lagi ya. Jabariyah berkembang lagi. Kemudian nanti Murji'ah berkembang lagi dan selanjutnya. Ya, jadi ini anak-anaknya, cucu-cucunya banyak lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terikat. Ini merupakan kiasan bahwa kalau orang Sunda bilang cap jahe. Ngepel, ya, cap jahe, merege hese. Susah ngasih. Ya. Orang kalau sepertinya mau ngasih begini kan enggak bisa. Ya, itu kiasannya demikian. Tapi kalau bahasa orang Arab mengatakan maghlulah, terikat begini. Atau begini. Tidak bisa ngasih. Ya. Aghlal ada rantai, dirantai. Maka Allah membalas gulat aidihim, justru tangan-tangan mereka yang dirantai, yang diikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang orang Yahudi, tentang kaum Yahudi, semoga laknat Allah yang berketerusan datang kepada mereka sampai hari kiamat. Karena apa? Karena orang Yahudi ini telah menyifatkan Allah, tentu Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari penyebutan mereka, bahwa Allah itu bakhil, kata mereka. Ya. Sebagaimana mereka menyifati Allah itu miskin sedangkan mereka kaya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi mereka mengatakan Allah bakhil itu ketika mengatakan tangan Allah terikat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, membalas perkataan mereka itu dan menghadapi karangan ikhtalaquhu, karangan-karangan mereka dan tuduhan-tuduhan mereka. Saya mengatakan gullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Sungguh tangan mereka terikat dan mereka dilaknat atas perkataan mereka. Ya. Kenapa? Ternyata yang kikir itu siapa? Yang bakhil itu. Orang Yahudi itu sendiri. Bahkan bukan hanya bakhil, terlaknat. Na'udzubillah. Ya. Orang Yahudi tidak pernah meminjamkan sesuatu kecuali harus ada untungnya, yaitu riba, rentenir. Ya. Na'udzubillah. Sudah sebutkan tadi sebelumnya bahwa Ahlus Sunnah itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ada di dalam Al-Qur'an atau ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, berbeda dengan kelompok sesat dari ahlu bid'ah, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka kalau tidak meniadakan, mereka itu menyerupakan atau menakwilkan. Semuanya sesat. Ya. Mereka kalau tidak meniadakan, maka menyamakan dengan makhluknya atau menakwilkan. Ketiga-tiganya tersesat, ya. Hal-hal yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, contohnya adalah sifat tangan buat Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif yaitu Imam Muhammadi menyebutkan contohnya wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Di sini apa? Di sini ada penetapan sifat tangan untuk Allah. Artinya Allah punya tangan. Tapi kembali bahwa kita tidak boleh membayangkannya karena laisa kamitslihi syai. Ya. Kemudian firman Allah, ya, contohnya firman Allah, was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit itu dilipat dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Kalau dalam hadis sebutkan waqil tayadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Tidak boleh dibayangkan. Kenapa? Karena hakikatnya hanya Allah yang tahu seperti apa. Ya. Kita mentafwidkan apa? Mentafwidkan sifatnya. Bukan mentafwidkan maknanya. Beda, ya. Kenapa? Kalau mentafwidkan maknanya, menyerahkan makna kepada Allah, artinya kita mengakui sebuah nama tanpa makna. Contoh, botol. Botol itu apa? Wallahu a'lam, yang penting botol. Nah, lucu kan? Ya. Apa bedanya kan? Apa artinya blum-blum? Itu kan tidak ada makna, ya. Jadi kalau sepertinya menyebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah itu kan ada yang mengatakan, ya, salah seorang yang penulis kitab Ulumul Quran mazhab salaf itu adalah apa? Tafwirus sifah. Nah, itu salah itu. Tidak. Tapi isbatus sifah hanya tafwir apa? Kaif. Bukan tafwir makna. Ya, tafwir kaifnya itu kepada Allah SWT. Kita yakin itu tangan, betul-betul tangan. Tapi seperti apa tangannya? Itu bukan urusan kita. It's not my business. It's not our business. Ya, masih ada yang penting untuk dipikirkan daripada itu. Itu perlu kita terus gali, terus kita yakin itu, kita ulang-ulang. Kenapa? Kadang-kadang otak kita itu nakal. Terpikir nanti, kok bisa ya tangannya dua kanan semua? Nah, itu pas itu kita mengatakan apa? Laisa kamitslah syai, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berta'awudz, berarti kita sedang dipermainkan setan. Ya. Berarti kita sedang dipermainkan oleh setan. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asbaha hadza min al-Qur'an." Jadi kata muallif, dan yang seperti ini dalam Al-Qur'an, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Di sini penetapan bahwasanya Allah mempunyai dua tangan. Nah, kalau kemudian kedua tanganku ini diartikan dengan dua kekuatanku, apa? Kekuatan apa saja itu? Kiri kanan berarti dua tangan. Ya. Kalau diartikan dengan kekuatan, dengan apa? Dengan kemampuanku. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan kun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalam Allah itu bukan makhluk. Kenapa? Kalau kalam Allah makhluk, berarti makhluk Allah diciptakan oleh makhluk Allah. Kalau kalam Allah itu, kalau Al-Quran itu makhluk, kalam Allah itu makhluk, berarti kun itu kan makhluk kan? Sedangkan Allah menciptakan sesuatu dengan kun, berarti makhluk diciptakan oleh makhluk, rancu jadinya. Ya. Nah, ini keistimewaan Nabi Adam alaihissalam bahwa beliau diciptakan oleh, diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah, bukan dengan kun. Ya, keistimewaan dari Nabi Adam, bapak kita semuanya. Kemudian dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tinggallah wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mulia. Di sini penetapan apa sifat wajah buat Allah tetap. Kita katakan laisa kamitslihi syai. Wal hadis, kemudian dalam hadis sebutkan, contohnya dalam sahih ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Adam dan Musa beradu argumen. Ya. Kalau bahasa kasarnya adu mulut, tapi ini ihtajja artinya adu argumen. Ya. Maka Nabi Musa alaihi wasallam mengatakan kepada bapak kita Adam, "Hai Adam, engkau bapak kami, tapi engkau sudah mengecewakan kami sehingga engkau mengeluarkan kami dari surga." Coba kalau di surga, ya kan kita enggak perlu kerja, enggak perlu kuliah, ya, enggak perlu kejar-kejar TA, ya. Kejar-kejar uang kos. Ya. Sehingga ketika apa? Ketika akhir bulan itu beli perumah ya karena jarang makan. Kok di surga enggak demikian? Ya. Jadi istilahnya apa? Istilahnya Nabi Musa mengkritik Nabi Adam. Karena apa? Karena sudah memakan buah terlarang. Buah apa namanya? Buah terlarang. Ya, buah terlarang. Gitu ya. Itu karena nama itu sifatnya. Ya, namanya wallahu a'lam. Enggak dikasih tahu ya, jangan kita bilang-bilang ya. Yang nyebut Puan Khuldi siapa? Iblis. Kita mau ikutin iblis ya. Sebut Puan Khuldi. Jangan ya. Dengan itulah dia menipu Adam. Ya. Ini pohon keabadian, kamu tidak akan pernah hancur. Tertipu Nabi Adam ya dengan itu. Nah, kemudian Nabi Adam membalas. Ya. Tentu beda level ya antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Levelnya bagaimana? Levelnya kalau Nabi Musa itu berbicara dengan Allah langsung tapi di belakang hijab. Kalau Nabi Adam tanpa hijab sebelum turun ke dunia. Betul tidak? Iya, karena apa? Di surga, ya. Sudah melihat iblis, sudah melihat malaikat, ya, dalam bentuk aslinya. Dan tentu dari fisik pun jauh lebih besar Nabi Adam daripada Nabi Musa. Ya. Maka Nabi Adam mengatakan, engkau Musa, ini dalam rangka apa? Nyindir kepada Nabi Musa, ya. Engkau Musa yang telah Allah pilih untuk langsung berbicara denganmu. Bahkan Allah sendiri yang menuliskan Taurat dengan tangannya untukmu. Ya. Apakah engkau mencelaku atas satu perkara yang telah Allah tetapkan, ya, 40 tahun sebelum Allah menciptakanku. Tapi kalau dalam riwayat lain berapa? 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan demikian Nabi Adam sudah mengalahkan argumennya Nabi Musa. Ya. Ditegaskan lagi, Nabi Adam sudah mengalahkan argumennya Nabi Musa. Ya, kenapa? Itu takdir namanya. Ya, namanya apa? Takdir. Tidak akan bisa dihindari. Tidak bisa dicela atas takdir tersebut. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW menyebutkan wa khattalaka taurata biyadih, ya, Allah telah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya, itu ada apa? Ada sifat yad untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Sehingga ketika sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Siapakah yang meminta padaku, pasti aku akan berikan. Dan siapakah yang memohon ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Ya, di sini belum ada yang minta jodoh ya kepada Allah. Sepertiga malam terakhir. Buktinya apa? Masih pada jomblo. Ya. Ada terus. Ya, sebelah Lutfi. Sebelah kirinya. Oh, enggak ada ya. Nah, jadi sini ada apa? Penetapan sifat apa? Sifat turun untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang kalau membaca hadis ini itu harus menahan tangan. Kenapa? Kadang-kadang kalau tidak ditahan tangan kan suka sifat turun. Kita membuat gini, takutnya itu tamtsil. Tamtsil, dan padahal tidak boleh. Seperti dilipat dengan tangan kanannya. Kadang-kadang kalau tidak ditahan, tangan suka gini sendiri. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu masuk kepada tamtsil. Makanya dari tadi tangan saya di sini pegang biar tidak apa? Ya, walaupun kalau khilaf itu mudah-mudahan diampuni, tapi kan selama kita bisa berusaha, kenapa kita tidak usaha ya? Nah, kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang saling membunuh dan kedua-duanya masuk surga. Masya Allah. Ya, saling bunuh dan masuk surga. Yang salah satunya berperang dengan Allah lalu terbunuh, maka dia masuk surga. Yang satunya lagi yang membunuh, dia bertobat lalu syahid, masuk surga juga. Ya, subhanallah, indah sekali hidup seperti itu, ya. Maka kalau begitu, wah kalau begitu saya akan bunuh saudara saya biar dia masuk surga, saya nanti tobat. Enggak sempat tobat. Sebelum tobat ketabrak truk duluan. Ya. Jangan coba-coba bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menetapkan sifat tertawa Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dibayangkan ketawanya seperti negeri ya, di negeri plus 62 WKWKWK dan seperti itu. Atau enggak ada Allah seperti itu ya. Tertawa Allah adalah yang layak bagi Allah. Sekarang begini. Ketawanya orang keraton dengan ketawanya orang di pasar beda atau sama? Ketawanya akhwat dengan ketawanya perempuan yang bukan akhwat beda atau sama? Kan? Itu sama manusia, enggak beda ya. Ketawanya akhwat itu bisa bikin ya azhar tidak bisa tidur. Ya. Akhirnya wah udah. Itu hilang hafalannya itu langsung ya. Nah, kemudian kita tetapkan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Artinya apa? Allah punya tangan, iya, tangannya yang layak bagi Allah. Jadi, ya kita juga enggak tahu yang bagaimana layak bagi Allah, yang jelas layak bagi Allah dan punya tangan, selesai. Begitu ya. Kalau ada orang yang ngiyel, tanya, kita kembali pertanyaan, kau punya akal? Nah, kan gitu ya. Nanti bingung dia. Akalnya tidak ada. Ini enggak kelihatan. Kemudian perkataan dari Imam Abu Humaid Al-Humaidi, kita tidak menambahkan dalam sifat-sifat Allah itu dan juga tidak menafsirkannya. Artinya, kita tidak menafsirkan sebagaimana penafsiran Jahmiyah. Kalau penafsiran kita bagaimana? Penafsiran kita yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Itu tafsiran kita. Tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kemudian Jahmiyah kan tidak. Mereka apa namanya? Menghilangkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, dan perkataannya tanpa penafsiran yang maksudnya adalah penafsiran Jahmiyah Mu'attilah yang membuat perkara-perkara baru di dalam menafsirkan sifat-sifat, berbeda dengan para sahabat tabi'in yang menetapkan. Jadi kalau sahabat dan tabi'in menetapkan, Jahmiyah kemudian menakwilkan. Ya, yang melenceng dari apa? Dari maknanya yang sebenarnya. Kemudian Imam Humaidi mengatakan, "Naqifu 'ala ma waqafa 'alaihi Al-Qur'an wa Sunnah." Kita berhenti di tempat berhentinya Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya ketika Al-Qur'an mengatakan Allah punya tangan, ya kita pun demikian, selesai. Ketika As-Sunnah mengatakan Allah tertawa, maka kita akan Allah tertawa, selesai. Jelas di situ. Tanpa pertanyaan. Ya, kenapa? Kalau karena banyak pertanyaan, itu biasanya menyusahkan, betul tidak? Contoh, begini kan, saya panggil, Faisal ambilkan pulpen. Nah, nanti dia ambil pulpen manapun, saya tidak akan protes kan? Tapi contohnya, pulpen warna apa? Saya bilang warna pink. Oh, udah mulai bingung dia. Ya. Mereknya apa? Mereknya Pilot. Di mananya merek Pilot? Ya, kalau enggak merek Big, ya, BIC itu. Oh, belinya di mana? Belinya di sana di Dago Pakar. Akhirnya kan menyusahkan diri sendiri. Ya. Tapi kalau tidak bertanya, kita ambilkan pulpen. Oh iya. Pulpen butut sekalipun saya tidak bisa apa? Tidak bisa protes, kenapa? Karena mutlak, ya. Demikian juga sifat Allah. Kita mutlakkan yang sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita tidak melampaui Al-Qur'an dan Sunnah. Nama-nama dan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah kita tetapkan, tidak kita tambahi dan kita tidak melampauinya. Inilah madhab para umat, para imam. Oleh karena itu Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan dalam sunannya setelah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam bab majaa khuludu ahli jannah wa ahli nar, bab apa? Tentang abadinya penghuni surga dan penghuni neraka. Sudah diriwayatkan, jadi ini merupakan komentar dari siapa? Dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Sudah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak riwayat seperti ini yang di situ menyebutkan tentang perkara melihatnya manusia kepada Tuhan mereka. Artinya bahwasanya manusia nanti akan bisa melihat Tuhan mereka atau orang beriman. Dan kemudian zikrul qadam, penyebutan adanya telapak kaki buat Allah. Artinya Allah punya apa? Telapak kaki. Ya, jangan dibayangkan. Ya. Wa ma asbaha hadzal asya, dan yang semisal dengan itu. Maksudnya perkara-perkara yang merupakan sifat-sifat Allah. Ya. Dan madhab di dalam hal ini menurut para ulama dan para imam seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ibnu Mubarak, Ibnu Muainah, Waqi' dan selainnya, bahwa mereka meriwayatkan perkara-perkara ini, yaitu meriwayatkan sifat-sifat Allah, kemudian mengatakan turwa hadhil ahadits wa nu'minu biha wa la yuqalu kayf. Hadis-hadis ini diriwayatkan. Maksudnya hadis-hadis ini kita bacakan, kita ceritakan kepada umat. Ya. Dan kita paham, kita imani. Kita percaya hadis itu, kita imani. Tapi jangan bertanya bagaimana. Ya. Nanti kalau begitu, wah kalau begitu berarti tidak rasional. Memang apakah semua dunia ini perlu rasional? Contoh apa hal paling tidak rasional di dunia ini? Cinta. Itu hal paling tidak rasional. Ya. Contohnya melihat dua akhwat. Secara mata mengakui ini lebih cantik, tapi hati lebih cinta kepada itu. Rasional enggak? Enggak rasional. Ya. Jadi apa namanya, sedangkan dalam diri kita tak banyak hal-hal tidak rasional, maka sifat Allah apalagi sama sekali tidak bisa dirasionalkan. Ya. Seperti itu. Dan itulah apa namanya, indahnya hidup. Ada perkara-perkara yang tidak rasional yang hanya bisa kita rasakan, hanya bisa kita imani, tanpa bisa kita pegang, tanpa bisa kita lihat. Ya. Dan inilah yang dipilih oleh ahlul hadis, yaitu apa? Meriwayatkan perkara-perkara ini sebagaimana adanya. Mereka mengimaninya dan tidak menafsirkan serta tidak berhayal. Ya, tidak membayangkannya. Seperti apa ya? Enggak bisa. Ya. Dan juga tidak dikatakan, tidak ditanyakan bagaimana. Ini perkara para ulama yang dipilih dan menjadi jalan hidup mereka, yaitu apa? Meriwayatkan tanpa mempertanyakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan, bayangkan sifat Allah, insyaallah menjadi gila. Ya. Daripada antum bayangkan sifat Allah bagaimana, coba ini ya, Ikhwan Zain bayangkan bayang kolam pertama begana. Enggak bisa dibayangkan. Ya. Hanya sawang sinawang ya. Gak akan tahu itu kecuali sudah berlalu. Nanti ceritakan nanti kepada Lutfi. Lutfi juga nanti cuman oh. Ya. Cuman apa? Cuman O-nya aja sebesar gua pakar ya O-nya. Tapi enggak tahu hakikatnya. Seperti itu. Nah, jalannya salafus saleh di dalam masalah sifat Allah adalah apa? Adalah cukup, ya, mencukupkan diri dengan yang dibawakan oleh hadis. Diriwayatkan oleh Auza'i dari Az-Zuhri dan Maqhul bahwa mereka berdua berkata, bawalah hadis itu atau lewatkan hadis itu sebagaimana adanya. Al-Auza'i dan Malik serta Al-Thawri juga Lail Ibn Sa'ad dan selain mereka, imam-imam lain mengatakan, pahamilah hadis atau riwayatkanlah hadis, hadis-hadis sebagaimana adanya tanpa dibagaimanakan. Ya, jadi apa katakan apa adanya, kemudian kau saya tidak perlu dipertanyakan. Ya. Dan arti amirru al hadis artinya apa? Bahwa sifat-sifat yang dalam hadis itu tinggalkan apa adanya. Ya, kita apa? Kita imani maknanya. Ya. Dan makna yang ditunjukkannya tanpa harus kita selewengkan, tidak kita takwilkan dan tidak kita gambarkan. Ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya bagi orang-orang yang hatinya bersih, ya. Memahami sifat Allah apa adanya itu mudah sekali. Kenapa? Enggak perlu mikir, hanya perlu iman. Betul tidak? Coba menakwilkan perlu mikir kan? Ya, cari-cari celah-celah untuk menakwilkan, malah jadi mikir, dosa lagi ya. Sudah capek dosa. Imam Ismail As-Subuni mengatakan dalam akidah Ahlussunnah Jamaah, akidah Ashabul Hadis ya. Ulama umat serta para tokoh-tokoh imam dari salaf rahimahumullah itu tidak berbeda pendapat bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Dan arsy-Nya itu ada di atas langit-langit Allah. Jadi bumi itu bulat atau bundar? Salah pertanyaannya. Bulat atau datar? Ya. Saya percaya datar. Kenapa? HP saya datar layarnya. Nanti kalau HP saya bulat baru saya percaya bulat. Ya. Tidak ilmiah kan? Iya, emang enggak ilmiah. Jadi maka jadi jangan diikuti. Jadi arsy itu berada di langit, di apa, di atas langit ketujuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan itu dan mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan. Mereka percaya, beriman kepadanya. Mereka mempercayai Allah Subhanahu wa taala dalam kabarnya. Artinya kabar Allah diterima apa adanya. Mereka memutlakkan apa yang dimutlakkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah istiwa atas arsy. Jadi kan Allah beristiwa atas arsy tanpa sebutkan bagaimananya. Sudah kita katakan Allah beristiwa atas arsy, selesai. Ya. Kenapa? Karena disebutkan secara mutlak. Kemudian mereka membiarkan sebagaimana zahirnya, lalu menyerahkan ilmu tentang bagaimana itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah jalannya salafus saleh. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Barakallahu fiik. Allah taala. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala ba'd. Kita lanjutkan. Walihada, oleh karena itu Al-Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan di dalam kitabnya As-Siyar. As-Siyar di sini syiar apa namanya? Syiar Al-Nubala tentang Al-Humaidi, ya, atau dari Al-Humaidi yang mengatakan, demi Allah aku memerangi mereka yang menolak hadis Rasulullah SAW itu lebih aku cintai dibandingkan aku memerangi orang-orang Turki dengan jumlah lebih banyak. Ya. Kenapa Turki disebutkan di sini? Karena pada masa itu orang-orang Turki masih kufur. Ya. Belum ditaklukkan. Jadi kalau sepertinya ada yang mengangkat Turki merendahkan Arab, itu orang keblinger. Orang Turki itu dapat hidayah melalui orang Arab. Ya. Keblinger itu. Kalau ada yang mengeluh-eluhkan Daulah Utsmaniyah, kemudian menganggap remeh Daulah Umayyah, maka dia belajar sejarahnya salah. Dalam sejarah Islam tidak pernah ada sebuah negara yang umurnya tidak sampai satu abad tapi membuka daerah sedemikian banyak dari barat sampai ke timur seperti Bani Umayyah. Yang pertama kali membuat armada laut, yang pernah nyeberang laut pakai kuda bukan pakai sampan. Ya, yang menaklukkan Eropa sampai ke Sisilia. Sisilia di mana? Itali. Sampai ke Venice di Itali juga, dan sebagian kecil kota apa namanya negara Perancis. Ya. Maka yang kalau kita mau lelukan ya, daulahnya daulah mana? Umayyah. Ya. Kenapa? Karena sejak kemudian dikuasai oleh Abbasiyah mulailah terpecah-pecah. Ya. Nah, itu sejarah. Lebih baik kita tinggalkan saja. Kenapa? Karena tilka ummatun qad khalat salaha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun, ya. Dari ini bisa dipahami, ya, dipahami, bisa dipahami bahwa orang-orang Mu'tazilah itu dia apa? Dikafirkan. Ya. Nah, bagaimana memerangi orang-orang Mu'tazilah? Yaitu dengan membantah mereka dan menerangkan kebatilan mereka serta menyingkap subhat-subhat mereka. Jadi memerangi di sini adalah dengan hujjah, dengan dalil. Ketika kita mengungkapkan kebodohan atau kesesatan kelompok sesat itu, artinya kita memerangi mereka. Perang itu tidak mesti dengan angkat senjata. Angkat senjata itu adalah yang terakhir, bukan yang awal. Ya, biasanya orang yang terburu nafsu ingin angkat senjata itu orang-orang yang ilmunya kurang. Ya, jadi mainnya otot, tidak main otak. Ya, karena otot itu yang terakhir. Ya. Kemudian Imam Muhaidi mengatakan, "Manaqulu ar-Rahmani 'ala ashistawa, ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy." Artinya, wahai Sunni, Sunni itu artinya orang yang begitu ahlu sunnah. Wahai Sunni, katakan, ayat ini, ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Maka ditetapkan istiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang layak bagi kebesaran dan keagungannya. Maka kita riwayatkan sebagaimana adanya. Kita katakan sebagaimana adanya. Kemudian firman Allah, kemudian kataan dari siapa? Imam Mahdi, wa man za'ama ghairu hadza fahu mu'attilun jahmiyun. Barang siapa yang mengatakan selain ini, yaitu selain bahwa Allah itu beristiwa di atas arasy, maka dia adalah mu'attil dan jahmi. Maksudnya barang siapa yang berkeyakinan bahwa Allah tidak beristiwa di atas arasy, maka dia adalah mu'attil jahmi. Mu'attil dari kata ta'til. Ta'til artinya adalah kosong melompong. Ya, ta'til artinya kosong melompong. Dari perkataan ad-dar mu'attilah, artinya rumah yang kosong dari penghuninya. Kalau kita mungkin sudah sebut rumah hantu ya. Al-ibil mu'attalah, jika tidak ada. Mu'attilah artinya jika unta itu tidak ada yang menggembalakan. Dan jika dikatakan ya, perempuan yang di tangannya tidak ada perhiasan kulit, ya, mu'attalah artinya perempuan yang kosong dari perhiasan. Ya. Nanti antum kalau punya istri, jangan enggak perlu banyak-banyak langis perhiasan. Cukuplah 50 gram ya. Sekali beli. Kalau mampu, kalau tidak mampu usahakan. Dan dikatakan kepada orang yang mengingkari wujud Allah dan menjadikan makhluk-makhluk ini ada tanpa ada khaliq, kita katakan mu'attal, artinya apa? Orang yang menganggap tidak ada khaliq, ya, yang dengan teori-teorinya itu. Dan dikatakan kepada orang yang mengingkari asma dan sifat itu adalah mu'attil, ya. Jadi sama mu'attal, mu'attil lah, mu'attil, mu'attil, karena apa? Artinya dia mengosongkan, meniadakan. Ya. Sedangkan jahmi itu adalah nisbat kepada Al-Jahab ibn Sofwan sebagaimana sudah dikatakan tadi. Tapi kita lanjutkan sekarang mengenai khawarij. Nah, ini berat-berat semua nih. Tadi jahm ya, sekarang khawarij. Tapi tidak pakai merah jambu ya. Ini bukan merah jambu kan? Jadi kelihatan punya sendiri ini. Al-Mu'allif rahimahullah mengatakan, wa alla naqula kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafar wala takfirun bi syai'in minadh dhunub innamal kufru fi tarkil khamsi allati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadhana wa hajjal bait wa hajjal bait. Kita tidak mengatakan, yaitu kita sini siapa? Ahlus Sunnah Jamaah tidak mengatakan sebagaimana perkataan Khawarij, ya. Dia mengatakan barang siapa yang melakukan dosa besar maka dia sudah kafir. Itu perkataan siapa? Khawarij. Kita tidak mengkafirkan seseorang dengan satu dosa. Kita bilang lagi, Ahlus Sunnah Jamaah tidak mengkafirkan seseorang dengan satu dosa. maksudnya dosa yang tidak mengkafirkan, ya. Ada apa ada dosa mengkafirkan? Ada, itu apa? Syirik, ya. Selain itu maka tidak dikafirkan. Akan tapi kufur itu kalau meninggalkan salah satu di antara lima rukun yang Rasulullah SAW sebutkan, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Ya, yang mudah-mudahan nanti pas musim haji sudah tidak diblokir lagi visanya, ya. Kasihan ya. Kita lihat syarahnya dari Syekh Abu Aziz Ar-Rajahi mengatakan, wa alla naqula min usul aqidati ahli sunnah wal jamaah alla naqula kama qalat al-kharij man asaba kabiratan faqad kafar. Di antara dasar-dasar akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu tidak mengatakan sebagaimana perkataan yang khawarij, yaitu apa? Barang siapa yang melakukan dosa besar dia kafir. Itu perkataan khawarij dan ahli sunnah tidak mengatakan seperti itu. Wal khawarij humul ladzina kharaju ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi zamani wa kanu ma'a ashabati fa hamalu al-Qur'ana ala ghairi ta'wilihi wa hamalu an-nusus allati waradat fil kuffari wa ja'aluha ala al-muslimina kafaruhum wa qalu man irtakaba kabiratan fa huwa kafir wa tajamma'u fi qaryatin min al-Iraq yuqalu laha harura wa li hadha yuqalu lahum al-haruriyah. Kharij adalah orang-orang yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, padahal ini khalifah, ya, khalifah Rashidah, sahabat Rasulullah SAW yang bahkan merupakan sepupu Rasulullah SAW dan juga apa? Dan juga termasuk 10 orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab, ya. Diperangi oleh orang Kharij yang tidak tahu diri ini pada masanya. Mereka asalnya bersama para sahabat, lalu kemudian menakwilkan Al-Quran tidak sesuai dengan maksudnya yang benar. Nah, kemudian mereka apa? Membawa nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil Al-Sunnah yang harusnya diterapkan kepada orang kafir, mereka terapkan kepada orang beriman. Ya, ayat-ayat yang harusnya diterapkan kepada orang kafir diterapkan kepada orang beriman. Maka kemudian mereka menjadi mengkafirkan orang-orang Islam, ya, orang-orang beriman. Sehingga mereka mengatakan barang siapa melakukan dosa besar maka dia kafir. Mereka kemudian berkumpul di sebuah desa di Irak yang bernama Harura, sehingga mereka sebut Haruriyah, dan itu pada masa sahabat sudah ada. Ya. Di antara akidah Khawarij adalah apa? Mengkafirkan umat Islam dengan maksiat yang diperbuatnya. Mereka berkata, barang siapa yang melakukan dosa besar dia sudah kafir. Jika seseorang berzina dia sudah kafir. Jika seorang minum khamar dia sudah kafir. Barang siapa yang bertransaksi dengan riba maka dia kafir. Barang siapa makan rishwah, sogokan, maka dia kafir. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya dia kafir. Barang siapa yang memutus silaturahim maka dia kafir. Dan selanjutnya itu perkataan Khawarij, ya. Sehingga apa? Kalau sudah dikafirkan artinya apa? Mereka menghalalkan darah dan hartanya. Ya, seperti ISIS, ya. Mereka kan mereka mengatakan, kami tidak pernah membunuh sesama muslim. Perkataan mereka benar. Mungkin saja benar. Cuman yang perlu didefinisikan, muslimnya yang mana? Karena kita tuh buat mereka tidak muslim. Jadi ketika membunuh kita, mereka tidak merasa tidak membunuh muslim. Itu kan permainan kata. Ya, kami tidak membunuh sesama muslim. Iya, muslim versi mereka. Begitu versi Khawarij, ya. Nah, wa yuwafiquhum al-mu'tazilatu atba'a Wasil bin Atha wa Amr bin Ubaid fil hukmi 'ala man irtakman 'ala murtakibil kabirah fid dunya fa yaquluna kharaja min al-iman lakinnahu lam yadkhul fil kufr wala yastahilluna damahu wa malahu wa yuwafiqunahum fi takhlidihi fil nari fil akhirah. Fal khawarij wal mu'tazilah kullu minhumā yara anna murtakibal kabīrati khālidun fil nār. ويختلف الخوارج بأنهم يقولون خرج فاعل الكبيرة من الإيمان ودخل في الكفر فاستحل دمه وماله والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فقالوا هو في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر يسمى فاسقا وهذا المنزلة بين المنزلتين أحدثها المعتزلة فجعلوها من أصول الدين. Kemudian yang sesuai dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij adalah Mu'tazilah, pengikut Wasil Ibnu Atha. Murid siapa ini? Al-Hasan Al-Basri. Maka murid dari orang terkenal yang apa? Yang lurus belum tentu orangnya lurus. Ya. Contohnya murid Syekh Utsaimin dulunya. Sekarang enggak jelas. Ya. Enggak jelas sekarang yang ada di Jawa Timur itu. Kemudian belum tentu murid-murid Ustaz Kibar kemudian dia juga kemudian sama, tidak. Boleh aja cuma pengaku, bahkan yang benar belajar pun belum tentu benar juga. Ya, karena namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengikut Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid di dalam hukum atau vonis terhadap pelaku dosa besar di dunia. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar dunia itu keluar dari iman tapi belum masuk kufur. Orang bingung itu. Orang bingung itu. Keluar dari iman belum masuk kufur. Mana itu ceritanya? Ya. Tidak di DO. Tapi itu juga bukan mahasiswa lagi. Statusnya apa itu? Suspend. Ini di suspend keimanannya. Ya. Emangnya ini apa namanya? Gojek ya di suspend ya. Ini karena apa? Karena apa mereka menyimpang dari akidah yang benar, akhirnya dia orang bingung seperti ini ya, Mu'tazilah itu. Tapi orang Mu'tazilah tidak menghalalkan darah dan hartanya. Tapi kemudian sesuai. Sesuai apa? Sesuai dengan orang Khawarij itu bahwa apa? Pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Loh, katanya bukan kafir. Bingung juga ya. Nah, oleh karena itu orang Khawarij dan Mu'tazilah semuanya berpendapat, dua-duanya berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Tapi orang Khawarij berbeda dengan Mu'tazilah ketika mengatakan ya, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu sudah keluar dari iman dan masuk ke dalam kufur. Maka dengan demikian mereka menghalalkan darah dan hartanya. Adapun orang Mu'tazilah mengatakan dia sudah keluar dari iman tapi belum masuk kufur. Tapi mereka itu di satu tempat, di antara dua tempat, antara iman dan kufur. Ya. Mereka disebut sebagai orang fasik. Adanya manzilah baina manzilatain, satu kedudukan di antara kedudukan itu adalah akidah bid'ah dari Mu'tazilah. Tapi mereka menjadikannya sebagai dasar akidah mereka. Ya. Kalau dalam Ahlussunnah Jamaah antara kufur dengan iman itu adalah apa? Munafik. Munafik larinya kepada kafir. Ya. Karena dalam Islam tidak ada orang tidak kufur tapi tidak beriman, enggak ada itu. Ya. Kalau tidak kufur berarti beriman. Kalau tidak iman berarti kufur. Oleh karena itu, wa hi hadza qatala amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu was sahabatul khawarij wa nadhuruhum wa lam yarji'u. Oleh karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat itu memerangi orang Khawarij, juga mengajak mereka berdebat, tapi mereka tidak mau rujuk. Susah. Nah, mereka itu ikhwati fillah. Kalau orang-orang Khawarij masa lalu Padahal mereka bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ada yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu tidak mau rujuk. Dari apa? Dari pemahaman sesat mereka. Maka sangat sulit orang-orang khawarij yang ada sekarang ini untuk rujuk dari pemahamannya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk rujuk dari pemikiran khawarij itu perlu keberanian. Kenapa? Karena nanti akan banyak masalah yang mereka dapatkan, mulai dari teror, ya, dan segala macamnya. La haula wa quwwata illa billah. Nah, kemudian Imam Abdul Ibnu Abdul Bar radhiyallahu rahimahu mengatakan, "Buya'ali 'Aliin radhiyallahu anhu bil khilafati yauma kutila Utsmanu radhiyallahu anhu wajtama'a 'ala bai'atihi al-muhajirun wa ansar, wa takhallafa 'an bai'atihi minhum nafarun falam yahujjuhum wa lam yakrahuhum." وسئل عنهم فقال أولئك قوم قعدوا عن الحق ولم يقوموا مع الباطل وفي رواية أخرى أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل فتخلف أيضا عن بيعته معاوية ومن معه في جماعة أهل الشام فكان منهم في الصفين بعد الجمل ما كان تغمد الله جميعا جميعهم بالغفران ثم خرجت عليه الخوارج وكفروه وكل من كان معه إذ رضي بالتحكيم بينه وبين أهل الشام وقالوا له حكمت الرجال في دين الله والله تعالى يقول ثم اجتمعوا وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف وسفكوا الدماء وقطعوا السبل فخرج عليهم بمن معه وَرَوَمَا مَنَا رَجِعَتَهُمْ فَأَبَوْا إِلَّا الْقِتَالَ فَقَاتَلَهُمُ النَّهَرَوَانِ فَقَاتَلَهُمْ وَاسْتَأْصَلَ جُمْهُورَهُمْ وَلَمْ يَنْجُوا إِلَّا الْيَسِيرِ مِنْهُمْ Jadi Imam Abdul Bar mengatakan, Ali bin Abi Thalib dibaiat untuk khilafah pada hari Utsman bin Affan terbunuh. Lihat ya, dalam Islam itu apa namanya sangat mudah ya. Kalau sudah meninggal ya sudah, tinggal di antara yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab itu siapa yang sisa, ternyata Ali bin Abi Thalib itu langsung dibaiat ya. Dan ketika baiat itu berkumpullah orang-orang muhajirin dan ansar, di antara mereka ada yang tidak berbaiat ya, tapi Ali bin Abi Thalib tidak menyerang mereka dan juga tidak membenci mereka. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang orang-orang yang tidak mau berbaiat kepadanya, apa jawabannya? Mereka orang-orang yang tidak mau melaksanakan kebenaran, tapi mereka juga tidak memperjuangkan kebatilan. Artinya apa? Golput, ya, non-block. Gerakan non-block mereka, ya. Dan ayat yang lain sebutkan, mereka adalah kaum yang sudah mengecewakan, sudah mengecewakan kebenaran, tapi mereka tidak menolong kebatilan. Ya. Kemudian yang tidak mau berbaiat siapa? Adalah Muawiyah serta para pengikutnya dari penduduk Syam. Dan di antara mereka di Siffin pada perang Jamal, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semuanya. Lalu kemudian orang Khawarij memberontak dan mengkafirkannya. Ya. Siapa dikafirkan oleh apa namanya? Khawarij. Pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mau menerima tahkim. Ya, antara siapa? Antara Amr bin Ash dengan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Ya. Dan saya tidak menyarankan antum membaca itu kecuali dari apa, dari maroji yang benar. Kenapa? Karena disitulah Syiah bermain, mengaduk-aduk emosi dan dengan apa, dengan mencela Abu Musa Al-Asy'ari sebagai orang yang bodoh, naudzubillah min dzalik, dan mencela Amr bin As sebagai apa, sebagai orang yang licik. Situ celahnya orang Khawarij, orang Syiah di dalam mendiskreditkan para sahabat. Ya. Kalau kita sudah berani mendiskreditkan, menghina satu sahabat, maka tidak akan sulit bagi kita untuk hina sahabat-sahabat yang lain. Auzubillah min dzalik. Maka hati-hati baca tentang masalah perang Siffin, perang Jamal, ya, tentang Aisyah bin radhiyallahu anha, anhu yang anha yang kemudian malah apa namanya melawan Ali bin Abi Thalib dan selanjutnya. Itu kalau ada perkara seperti itu apa yang kita katakan? Tilka ummatun qad khalat. Ya, selesai. Ya, bukan urusan kita dan kita juga tidak akan nantinya tentang mereka. Ya. Urus diri sendiri belum tentu masuk surga, mereka sudah dijamin surga. Kan gitu? Betul tidak? Mereka dijamin surga tidak? Dijamin. Lah kita yang tidak dijamin surga mau ngurus mereka yang dijamin surga. Enggak malu. Ya. Dia cermin. Kalau kata orang Melayu pada nuke. Ya. Ya, alam saya. Pada nuke mike itu. Ya, artinya apa? Tanya sama Zuhendra ya. Seperti itu. Sama dengan apa? Sama dengan kalau ini contoh yang mudahnya ya. Mengkritik orang yang cum laude dia saja DO. Atau dia saja baru masuk kuliah, ya, dengan les pas-pasan, ya, dalam apa, dalam kelulusan paling bawah gitu ya. Tapi ngetik orang yang sudah lulus cum laude, ya, summa cum laude lagi. Orang kemarin itu mengatakan, engkau sudah berhukum dengan manusia dalam masalah dan agama Allah. Padahal apa? Padahal Allah berfirman, apa mereka yang sudah digandungkan dengan orang Khawarij, yaitu la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Inil hukmu illallah, mereka katakan demikian. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kalimatul haqqi urida bihal batil, perkataan yang benar tapi maksudnya adalah batil, disilawengkan. Ya, sedangkan dari perkataannya. Alhamdulillah. Kemudian mereka berkumpul dan apa? Memecah belah persatuan umat Islam. Mereka menancapkan bendera perpecahan. Mereka mengapa namanya? Menumpahkan darah. Mereka merampok. Dan kemudian kemudian siapa yang mendakwahi mereka? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mencoba, ya. Sebagian kembali, sebagian besar tidak mau. Maka kemudian apa namanya mereka diperangi di Nahrawan. Akhirnya apa? Akhirnya kumpulan mereka itu berhasil dilumpuhkan dan tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Tapi kemudian bangkit lagi. Memang ikhwati fillah, ya, kalau kita melihat sejarah Irak, ya, kita lihat sejarah Irak dulu. Irak itu sejak masa Babilonia tidak pernah terang, tidak pernah tenang negaranya kecuali kalau dikuasai atau dipimpin oleh pemimpin yang tangan besi. Kenapa? Karena mereka suka memberontak, ya. Orang Indonesia bagaimana? Orang Indonesia bagaimana ramenya? Ramai berontak, jual berontak. Ramai teroris, jualan bakso. Masih ingat ya, yang apa namanya? Yang jihad jalan Tamrin itu ya? Pada jualan sate dan laku. Ya mungkin karena penduduk plus 62 sudah lupa rasa takut itu seperti apa, ya. Sampai peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini juga merupakan pemberitaan kita, ya, yaitu berupa virus corona itu jadikan bahan candaan termasuk oleh saya, alhamdulillah mental, ya, semoga Allah mengampuni. Padahal itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk kita semuanya, bahwa apa? Bahwa tidak pernah ada satu penyakit yang tersebar kecuali karena apa? Maksiat. Ya, karena maksiat. Tidak ada satu musibah yang menimpa illa bima kasabat aydikum, kecuali karena perbuatan tangan kalian, tangan kita sendiri. Ya. Tayib, kita cukupkan dulu di situ. Nanti kita lanjutkan karena masih panjang nih masalah khawarij ini. Ya, untuk penjelasannya mudah-mudahan minggu depan kita bisa selesaikan. Kalau tidak kita paksakan selesai. Walaupun mungkin harus sampai lama ya. Allah alam, kalau ada mau bertanya apa tuh? Ya. Ustaz, kalau tadi kalau di hadis yang Allah tertawa itu kan disebutkan bahwa satu hadis Nabi SAW juga ikut tertawa. Berarti itu apakah bisa menjadi sunnah? Apa namanya? Ya. Begini. Apa namanya, Nabi SAW sering mengajarkan perkara, contohnya apa? Ketika di Al-Quran sebutkan fasabbih, maka Nabi SAW melakukan bertasbih. Ya. Kalau Allah saja tertawa, kenapa kita tidak tertawa? Kan begitu cara logikanya. Rasulullah SAW itu tertawa juga. Ya. Dan kita pun kan membaca juga geli ya. Ini dua orang bermusuhan kan? Saling bunuh, tapi kedua-duanya ketemu di surga apa? Ya. Loh, kamu kan bunuh saya, aku masuk surga juga. Kan nanti gitu ya. Ya kalau kita bayangkan seperti itu ya. Maka saya bertobat, sedangkan anunya orang bertobat apa? Aku berdosa-dosanya diampuni. Makanya kan lebih baik orang yang kafir tapi kemudian masuk Islam dibandingkan yang dari kecil hidup Muslim tapi tidak pernah bertobat. Kenapa? Orang tidak pernah bertobat itu mungkin diampuni mungkin tidak ya, itu dari tahta masyiat. Tapi kalau orang kafir kemudian masuk Islam, dosa sebelumnya dilupakan oleh Allah SWT, ditutupi. Begitu tidak akan ditanya. Ya. Seperti itu Allah a'lam. Ada lagi? Ya. Kita pengin beres diganti. Kenapa? Kalau kita ini beres diganti kita pak. Tipis. Ya, kita apa ya enaknya? Saya yang al iman yang qasid musallam itu lupa sinyal ini yang minimal ya. Enaknya itu sih. Ya, cuma segini tapi bahasanya lumayan bagus. Atau mau kitab Asrarul Balagoh? Ya gitu, yang saya sembarakan enggak ada yang ikut. Satu. Enggak ada. Ada ujian. Kenapa enggak ikut? Ada ujian. Enggak, ini nih. Al-Barni kenapa enggak ikut? Enggak bisa diterjemahkannya. Tapi itu standar lulusan S1 untuk fakultas saya. Ya. Seperti itu, standar lulusannya itu harus bisa menerangkan dan membuat paper dari situ tentang tulisannya, ya. Karena Asrarul Balaghah, ya karya Syekh Abdul Qahir Al Jurjani, rahimahullah, itu merupakan masterpiece dari ilmu balaghah di dunia. Ada dua, ya. Pertama, dua-duanya tulisan Syekh Abdul Qahir Al Jurjani. Pertama Asrarul Balaghah, yang kedua adalah Ilmu Ijaz. Dua-duanya tentang bercetak balaghah. Masalah tashbih, masalah kinayah, segala macamnya, majaz, dan bahasanya ya penuh dengan balaghah gitu. Gak susah sih kalau sudah belajar. Nampaknya tidak akan jadi lagi untuk apa memberikan sembara. Mungkin saya turunkan standarnya nanti dengan standar kenaikan kelas apa tingkat 1 ya. Tingkat 1 di Azhar nanti. Untuk kitab kemungkinan itu ya, Al-Iman yang ditulis oleh Imam Qasim bin Musallam yang hidup tahun abad kedua Hijriah juga. Ya. Jadi kita kan mengaku bermanhaj salaf ya, tapi masa yang pelajari kholaf semua ya. Walaupun saya sekarang sedang tergoda dengan kitab Al-Arba'una. Ada Arba'un kan, ada kitab yang ditulis oleh Syekh Bazmul itu. Ada Al-Arba'un fi ilmu Al-Quran. Jadi satu kitab itu apa namanya, ada 40 Arba'un fi usul Quran, fi apa ya, ada tiga ini. Tiga ilmu usul. Tapi ditulis Arba'un semua. gitu. Tertarik juga bahas itu, ya. Kita lihat nanti sajalah. Tapi kayaknya lebih baik itu, karena waktu kita kan tinggal sebentar ya. Kalau membahas Al-Qasid Nuh Salam itu mungkin lebih bagus. Kalau Arba'un Ulama mungkin kita jadikan untuk ini aja, untuk apa? Untuk acara berbuka puasa aja lah. Kalau ada kesempatan, insya Allah. Allah a'lam. Ya. Ustaz, bagaimana perkataan langsung belajar bahasa Arab? Tidak masalah lah kan ini bahasa Arab, jadi kita belajar dari guru yang manajer apapun, dari manajer manapun belajar bahasa Arab. Ada benarnya, ada salahnya. Salahnya dulu. Itu kalau kita belum ada dasar yang kuat, belajar kepada siapapun pasti akan hanyut. Contoh ya, belajar ke riwayat ke Ustaz Dikrik, bagus. Tapi harus punya dasar dulu. Kenapa? Karena beliau hanya ngajar hanya riwayat saja, tidak yang lain. Ya, jangan sampai apa kemudian kita sebut dengan riwayat, riwayatnya tidak. Ya, bukan berarti Ustaz Dikrik tidak paham, beliau paham, cuman kan gue konsepnya di situ. Masa riwayatnya beliau paham. Ya, paham juga. Ketika dari statusnya itu menunjukkan beliau paham masih riwayat. Tapi kan konsen beliau untuk diajarkan adalah masalah riwayat. Karena apa? Karena tak khusus seperti beliau untuk orang-orang yang bermanhaj salaf itu sangat kurang. Kalau boleh katakan tidak ada ya. Sangat kurang untuk di Indonesia ini. Ya. Jadi itu salahnya itu. Benarnya kalau sepertinya sudah dasarnya kuat, maka belajar dari siapapun itu selama memang tidak ada yang lain, enggak masalah. Begitu ya. Tapi jangan hanyut. Namun bagaimana bahwa pengaruh seorang guru pasti akan ada. Ya, pasti akan ada. Tinggal bagaimana seorang itu dengan kekuatan dasarnya itu bisa meminimalisir kalau pengaruhnya kurang baik. Seperti itu. Dan untuk bahasa Arab kan sebenarnya yang orang-orang lulus banyak kok. Ya, yang sesuatu kalau dalam ilmu yang seperti takhusus dalam masalah fikih syafi'i itu jarang itu. Ya, takhusus dalam qiraat juga jarang. Dalam qiraat. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Sehat Arif? Anak hilang. Ditelan keramaian prama. Jadi kapan undangannya? Jadi ikhwatillah bahwa hujan yang harusnya ini merupakan sebuah rahmat dari Allah bagi kita yang beragama ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, seringnya menjadi niqamah bagi kita, bukan ni'mah tapi niqamah. Kenapa? Dengan hujan jadi malas ngaji. Berapa orang sekarang yang masih ikut itu? Sekitar 12. Oh, 12. Istiqomah 12 itu ya. Ada yang agak kurang tapi rutin. Ya, dari 15. Kalau yang lainnya udah keluar ya. Yang tiga itu udah keluar, muntaber. Ya tanpa berita. Ada sudah. Oh, ya. Dan nanti kalau sepertinya bertahan cuma 5 orang sampai akhir itu sudah bagus itu. Oh, sangat bagus ya. Saya aja bubar kok. Ya. Tasin aja bubar ya. Jadi itu jangan jadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagai dorongan untuk kemalasan kita ya. Kita sekarang takut air jadi jaga kucing gitu ya, jangan kucing, jangan sampai takut air ya. Tapi ikhwatifillah, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk malam hari ini. Jika ada kemarahan di Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan setan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.